kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Ku berharap kau pun merasakan iman dan takwa yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta. Kami.